Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita lanjutkan, yakni fadlul masyi bil janazati, keutamaan berjalan mengiringi jenazah. Keutamaan berjalan mengiringi jenazah. Matannya sudah kita baca. Betul? Sudah kita baca matannya? Apa belum? Sudah, tinggal baca syarahnya. Yakni min adabil masyi bil janazati, di antara adab sopan santun berjalan mengiringi jenazah. Yang pertama adalah al isra'u, cepat, yakni berjalan cepat. Jadi gotong jenazah itu jalannya cepat gitu. Al-Isra pakai ain. Kalau Isra pakai hamzah itu kata yang digunakan dalam Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Mekah ke yakni Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Adapun Isra pakai ain itu berjalan cepat. Aku lu, aku katakan, amma kaunul masyi syari'an, adapun berjalan, keadaan berjalan itu cepat. Fali hadisi Abi Bakrati, Abi Bakrata, berdasarkan hadis Abi Bakrah inda Ahmadah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Nasa'i wa Abi Dawud wal Hakim, qala Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laqad ra'aituna, sungguh aku menyaksikan kita para sahabat. Jadi saya melihat para sahabat gitu, kita para sahabat, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna, dan sesungguhnya loncat ya. Nah, benar. Wa inna lanakadu narmalu, dan sesungguhnya kami itu hampir-hampir narmalu, jadi lari. Berlari, hampir berlari. Bil jana zati, ketika membawa jenazah ramlan ya. Narmalu bil janazati ramlan, hampir berlari dengan sebetul-betul hampir berlari. Jadi jalan cepat, hampir berlari berarti mendekati berlari gitu. Itu adabnya adab membawa jenazah. Jadi bukan satu tapak kaki, satu tapak gitu. Seperti pejabat besar kalau meninggal seperti itu. Ya. Jadi membawa jenazah itu cuma setapak kaki. Jadi ini terpucuk ujung telapak kaki, kaki yang sini diletakkan di sini, terus diletakkan di sini, gitu, diletakkan sini sambil diiringi la ilaha illallah, gini setapak gitu, nah, gitu. Itu dulu apa itu saat kematian Ratu Diana atau apa gitu, raja ratunya Inggris gitu. Jadi menggotong jenazahnya cuma gitu, gini gitu. Adapun syariat kita menggotong jenazah itu dengan cepat, itu hampir berlari. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud, Sunan Sahih An-Nasa'i. Wa qauluhu ar-ramlu, dan ucapan beliau Abu Bakrah radhiyallahu taala ar-ramlu bi fathil mim, di fathah mim romalu ya, bukan ramlu, romalu gitu, di fathah mim. Itu al-masyu musri'an ma'a hazil muttaqina gitu. Jadi berjalan cepat gitu. Hazil muttaqina saya enggak tahu artinya. Jadi berjalan cepat gitu. Ya. Jadi jalannya cepat di bawah lari gitu. Enggak sampai berlari enggak. Tapi di bawah berlari gitu. Jadi hampir berlari bahasanya. Wa akhraja al-Bukhari fi tarikhihi, dan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam tarikhnya, tarikh al-Bukhari, sejarah gitu. Qala, wallahu alam, qala di situ maksudnya adalah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi diriwayatkan Bukhari dalam tarikhnya. Kata Abu Bakrah, asyra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta taqatta'at ni'aluna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat hingga terputus sandal-sandal kami gitu. Jadi Rasulullah berjalan cepat, para sahabat yang mengikutinya sampai sandalnya putus ya. Sampai sandalnya putus. Yauma mata Sa'ad bin Mu'ad, tatkala meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Bi isnadin hasanin, dengan sanad hasan. Gitu. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya itu tanpa diteliti pun kita sudah aman gitu, sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau diriwayatkan dalam tarikhnya, dalam Adabul Mufrad, itu memang perlu diteliti lagi gitu. Karena ada yang dhaif ya. Karena memang beliau tidak mengkhususkan yang sahih gitu. Maka kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari ada yang dhaif gitu. Maka dikomentari di situ bi isnadin hasanin. Kalau hanya riwayat rawahul Bukhari fi sahihihi sudah titik. Enggak dikomentari riwayatnya hasan kah, sahih kah gitu, enggak. Tapi kalau di riwayat tarikh, di tarikhnya riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, di situ dikomentari dengan sanad hasan gitu. Jadi yang dipastikan sahih, diterima oleh umat kesahihannya itu dalam sahih Bukhari. Adapun dalam kitab yang lain dari karangan Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau tidak mengkhususkan hadis yang sahih saja gitu. Jadi ada yang dhaif. Kalau dalam sahih Bukhari, memang Imam Bukhari meletakkan dalam sahih Bukhari itu khusus yang beliau anggap sahih gitu. Yang dhaif enggak beliau masukkan. Kemudian wa akhraja Al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Kalau di sini berarti Imam Bukhari dan Muslim tanpa diberitahu dalam kitab apa, berarti dalam sahih keduanya gitu. Dan selain keduanya, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati. Asri'u, bercepat-cepatlah. Ya, bil janazati, ketika menggotong jenazah, ketika memikul jenazah. Fa in kanat shalihatan, kalau jenazah itu orang soleh, orang baik gitu. Qarabtumuha ilal khairi, kamu mempersegerakannya untuk menuju kepada kebaikan. Ya. Kamu lebih cepat, lebih mendekatkan kepada kebaikan. Mayit tersebut akan segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau kamu berjalan cepat, segera dikubur, mayit akan segera mendapatkan nikmat kubur. Akan menyenangkan mayit gitu. Akan menyenangkan mayit gitu. Segera mendapat kebaikan. Wa in kana ghaira dalika, kalau ternyata mayitnya enggak seperti itu, berarti jelek ya, mayit yang jelek, yang jahat gitu. Fasarrun tadaunahu an riqabikum, maka dengan kamu berjalan cepat segera dikubur, itu adalah kejelekan yang segera kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Kalian memikul kejelekan, memikul orang jelek. Maka kalau kamu segera berjalan cepat segera dikubur, kejelekan yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian gitu. Seperti itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Wan-Nasa'i, wa Ibn Majah. Sedang tidak dikomentari. Sahihkah? Hasankah? Gitu sudah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim. Gitu. Kita lanjutkan. Waqad dahaba al-jumhuru ila anal isra'a mustahabbun. Dan sungguh jumhur al-ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya berjalan cepat itu hukumnya sunnah. Ya, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Wa qala Ibnu Hazmin, dan berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bi wujubihi, wajib ya, wajib berjalan cepat gitu, wajib berjalan cepat. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat ila annal mustahabba at-tawassut. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sunnah itu tawassut, pertengahan. Enggak cepat juga enggak pelan, gitu. Enggak cepat juga enggak pelan. Apa dalilnya? Li hadisi Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini berdasarkan hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan marat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazatun. Ada jenazah yang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada jenazah dipikul gitu melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumahadu mahidoz zikki. Ketikan situ kitabnya. Tumahadu mahidoz zikki. Gitu. Itu ungkapan jalan cepat gitu. Mayit dipikul dengan jalan cepat. Tumahadu mahidoz zikki. Jadi dipikul dengan cepat gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum al-qasdu." Wajib atas kalian pertengahan. Maksudnya wajib atas kalian jangan cepat-cepat, jangan terlalu cepat tapi jangan terlalu lambat gitu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa fi isnadihi dhafun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al Baihaqi rahimahumullahu jami'an, tapi wa fi isnadihi, pada sanadnya dhafun, ada kelemahan. Di catatan kaki di bawah dikatakan mungkarun, mungkar. Hadis mungkar. Apa mas pengertian hadis mungkar? Ya belum ketemu ya. Sudah ketemu belum? Sudah lewat ya? Oh belum sampai. Rawi sikah menyelisihi rawi daib, menyelisihi rawi sikah gitu. Jadi rawi daib menyelisihi rawi yang sikah. Di situ dikatakan dalam catatan kaki mukhalifun lil hadisi sabik. Hadis ini dhaif dan menyelisihi hadis yang sahih, menyelisihi hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi memerintahkan untuk cepat jalannya. Nah hadis ini Rasul melarang cepat gitu. Rawi dhaif meriwayatkan larangan untuk berjalan cepat, tapi yang wajib pertengahan. Rawi yang sikoh terpercaya, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan gurunya Imam Bukhari dan Imam Ahmad, meriwayatkan hadis perintah untuk jalan cepat. Jadi kontradiksi, satu memerintahkan, satu melarang. Yang memerintahkan rawinya imam, yang melarang rawinya dhaif. Berarti rawi dhaif menyelisihi rawi yang sikoh terpercaya. Maka hadisnya mungkar, dikatakan gitu. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi dhaif Ibnil Majah. Beliau mengatakan hadisnya mungkar di dalam dhaif Ibnu Majah gitu. Apa tadi pengertian hadis mungkar? Paling belakang. Apa? Yang keras. Bantu yang belakang. Pengertian hadis mungkar tadi. serius. Kalau kalian serius waktu-waktu ditanya, hadis mungkar. Rawi dhaif menyelisihi rawi sikah. Ya, rawi dhaif menyelisihi rawi yang terpercaya. Gitu. Sehingga yang diamalkan yang sahih tadi, riwayat Bukhari tadi, asri'u bil janazati. Bercepat-cepatlah ketika membawa jenazah, gitu. Kemudian wa akhraja at-Tirmidzi wa Abu Dawud min hadis Ibnu Mas'ud qala. Imam Tirmidzi al-Imam Abu Dawud rahimahumallahu taala meriwayatkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil masyi khalfal janazati. Kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berjalan di belakang jenazah. Faqala, beliau mengatakan, madunal khobabi, yakni di bawah lari. Ai ar-romali, yakni di bawah romal, di bawah lari, gitu. Jalan cepat. Ya, walaupun untuk sekarang ini berat ya. Zaman sikil ratau melaku, gitu. Jadi jarang orang jalan kaki itu jarang sekarang itu kemana-mana motoran, gitu. Sehingga untuk berjalan cepat seperti ini berat. Kehabisan nafas sudah, itu berat seperti itu. Tapi sunnahnya seperti itu. Yakni dunal khobabi, sunnahnya di bawah lari. Romali, gitu, di bawah lari. Fa in kanat khairan ajal tumuhu. Kalau ternyata jenazahnya yang dipikul baik, maka kamu kalian menyegerakannya, menyegerakan untuk mendapat kebaikan. Wa in kana sarran, dan apabila jenazah tersebut orang jelek, fala yub'adu ila ahlunnar. Gitu. Maka tidak bisa dijauhkan kecuali dia itu penduduk neraka, gitu. Maka tidak dilambatkan, dijauhkan, gitu. Nerjemahkannya agak sulit ya. Fala yub'adu illa ahlun nar, tidak dijauhkan kecuali penduduk neraka. Tidak bisa dijauhkan maknanya, gitu. Allah lah, terjemahkannya yang enak. Enggak tahu, gitu. Tapi wafi isnadihi majhulun. Tapi dalam sanadnya ada rawi yang majhul, ada rawi yang majhul. Sehingga hadis ini dhaif. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkannya dalam dhaif Abu Dawud dan dhaif At-Tirmidzi dan dhaif Ibnu Majah dan juga dalam dhaiful Jami'. Jadi hadis ini dhaif walaupun maknanya sahih, yakni duna romali, di bawah lari, ini adalah maknanya sahih, gitu. Walayah fa alaika anna hadisa Abi Musa la yasluhu li ihtijaji bihi. Dan tidak tersembunyi atasmu bahwasanya hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari itu tidak benar untuk berdalil. Wajib atas kalian tawasud pertengahan, enggak lari juga enggak pelan-pelan. Hadisnya tidak bisa digunakan hujah karena hadisnya mungkar. Ala fardi adami wujudi mayu'ariduhu, ala fardi, kalaupun gitu tidak ada yang bertentangan dengannya, fakaifa waqad aradahu ma huwa fi sahihain, bagaimana kondisinya dia itu bertentangan dengan sahihain. Seandainya enggak bertentangan dengan sahihain saja enggak bisa jadi hujah, karena memang dhaif, rawinya dhaif. Lebih-lebih bertentangan dengan sahihain, sudah rawi dhaif bertentangan dengan sahihain, maka dhaifnya nemen, maka dikatakan mungkar gitu. Ya, mungkar. Yakni wa huwa fi sahihain bi lafdil amri, dalam urusan tersebut bi lafdil amri, ya, pada lafad itu sendiri gitu. Jadi lafadnya aja sudah kontradiksi. Kalau dalam lafad sahihain, asri'u bil janazati, bercepat-cepatlah ketika membawa jenazah. Nah, ini bertentangan. Alaikum, yakni wajib atas kalian, al-qasdu, yakni pertengahan. Jadi bertentangan gitu. Lafadnya saja bertentangan. Kemudian wa amma kaunu wa amma hadis Ibnu Mas'udin fala yunafi al-Isra. Adapun hadisnya Ibnu Mas'ud tidak bertentangan dengan al-Isra, yakni berjalan cepat. Gitu. Yakni madunal khobabi, yakni di bawah lari. Maksudnya yakni tidak sampai berlari gitu. Tidak bertentangan dengan perintah untuk bercepat-cepat. Li'annal khobaba huwa darbun minal adwi, karena al khobab maknanya itu darbun minal adwi, yakni lari gitu. Darbun minal adwi gitu. Lari, lari kencang gitu. Wa madunahu al-isra, kurang dari lari itu jalan cepat gitu. Kurang dari lari itu jalan cepat. Seperti itu. Itu dari sisi jalannya. Ganti pembahasan, walaupun belum ganti poin tapi sudah ganti pembahasan. Pembahasan berikutnya, wa amma kaunul masyi ma'aha sunnatun. Adapun keberadaan berjalan bersama jenazah itu sunnah. Jadi sunnahnya itu mengiringi gitu, di kanan kirinya. Ya, di kanan kirinya. Fadahiru annahu sallallahu alaihi wasallam yamsi ma'al janazati. Maka yang nampak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan bersama jenazah. Wa huwa wa ashabuhu, beliau dan para sahabatnya. Jadi menyertai gitu, menyertai kanan kirinya. Kama yufidu dalika al-ahadisu al-mutaqaddimatu, sebagaimana ini terambil faedah dari hadis-hadis yang telah berlalu, yakni fi sifatil masyi, yakni al-masyubi, al-masyubi gitu, berjalan dengan gitu. Jadi berjalan bersama jenazah gitu, berjalan bersama jenazah, mengiringi, dekat dengan jenazah gitu. Wal ahadisu al-atiyatu fi taqaddumi wa ta'akhuri alal janazati ka wa ka hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu as-sabita fi sahih. As-sabiti fi sahih. Dan juga hadis-hadis yang datang pada penjelasan fitakot dumi, yakni di depan jenazah, wata'akhuri di belakang jenazah gitu. Waka hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'alanhu yang sabit di dalam Sahihain gitu, di dalam Sahihain. Yakni maknanya mengiringi tapi dekat gitu, baik di samping maupun di depannya maupun di belakangnya, ini dekat gitu. Di dalam Sahihain dinyatakan man manittaba'al janazata muslimin imanan wahtisaban gitu. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim karena iman dan karena berharap mendapatkan pahala dari Allah, hadisnya dipotong, yang akan mendapatkan demikian dan demikian gitu. Lahu kada wa kada misalnya gitu. Al hadis menunjukkan manittaba'a, barang siapa yang mengikuti ya, mengikuti jenazah, yakni berjalan bersama di belakangnya gitu. Karena kalau makna mengikuti bisa di depan pun bisa mungkin mengatakan mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah gitu. Jadi di sekitar jenazah gitu. Tidak jauh kemudian baru menyusul gitu, enggak. Tapi memang sunnahnya mengiringi ya gitu jenazah. Dekat dengan jenazah seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu sunnahnya. Apa hikmah kalau memikul jenazah kok cepat? Kelas berapa? Kelas 1 MTs. Apa hikmahnya dari pembahasan tadi? Bantu. Apa hikmahnya kalau berjalan tuh kok cepat? Kalau jenazahnya orang soleh, maka kamu mensegerakan orang soleh itu mendapat kebaikan. Hikmah kedua. Tinggal balik aja. Agak keras. Kalau enggak keras, yang lebar mulutnya biar cetol gitu ungkapannya apa. Mempercepat masuk neraka gitu. Mempercepat untuk menurunkan dari pundak kaum muslimin. Kalau jenazahnya orang jelek, maka akan segera pundak kaum muslimin itu lepas dari orang yang jelek ya, akan segera turun dari pundak-pundaknya kaum muslimin. Memundak kejelekan ya, memundak, memanggul. Jadi memanggul orang jelek ya, jangan lama-lama gitu, cepat gitu biar tidak terlalu lama memanggul orang yang jelek gitu. Nek memulangkan keranda kemudian ada yang masuk di dalamnya, cepat apa lambat? Gitu, jangan diulang ya. Medeni wong tua tuwe, gitu lho, bocah medeni wong tua tuwe. Gitu. Sudah terdengar adzan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.